mama marabeta. Jumalia, Jumalia, cium beta. Ayo mama, jangan mama marabeta. Lah orang muda punya biasa. Lembe-lembe makan ketupat. Bersumpah la ingat bujang terlalu manis. Ayo mama, jangan mama marah beta. Jumalia, Jumalia cium beta. Ayo mama, jangan mama marah beta. La orang muda punya biasa. Orang muda punya biasa. Lembe-lembe makan ketupat. Kondo buja di air manis. Manggu rembe lekas bersumpah. Lah ingat bujang terlalu manis. Ingat bujang terlalu manis. Oh, ayo mama, jangan mama marah beta. Jumalia, Jumalia cium beta. Ayo mama, jangan mama marah beta. Lah orang muda punya biasa, biasa, biasa.